sungguh ajaib bagi kami. Tak dapat dipisahkan oleh apapun juga. Penindasan, kesesakan, penganiayaan atau kelaparan, bahaya atau pedang, kasih-Mu sungguh ajaib Tuhan. Terima kasih Bapa. Lebih dalam ku cinta.